Al-Fawaid Al-Mukhtara ila qawlihi ma yu'inu ala al-hifid. Yang membantu untuk menguatkan hafalan. Ini penting. Jadi yang merasa susah untuk menghafal atau memahami pelajaran bisa juga diamalkan ini. Paham? Faedah yang pertama, an ba'dihim annahu kana yaqul, diriwayatkan dari sebagian ulama bahwasanya beliau berkata, hifdzu satrain khairun min sama'i waqrain. Menghafal dua bait lebih baik daripada mendengar dua mata pelajaran. Tentunya tanpa memahami. Waqar itu mendengar tanpa memahami. Jadi menghafal dua bait itu lebih baik, lebih bagus daripada mendengar dua bab pelajaran tanpa faham. Wa mudzakaratu tsnaini khairun min hadzaini, dan mudzakarah dua orang, mutala'ah dua orang lebih baik daripada dua yang barusan kita sebutkan dah tadi. Paham? Jadi kalau baca tapi tidak paham, lebih baik kamu menghafalkan dua bait syair. Paham ya? Tetapi kamu mudzakarah mutala'ah dua orang lebih, itu lebih baik daripada dua hal yang barusan kita sebutkan. Jadi di sini memberikan mukadimah penjelasan bahwasanya menghafal itu sangat diharuskan bagi seorang santri, harus sangat diprioritaskan, harus sangat diutamakan. Gak mungkin kita dapat ilmu tanpa menghafal. Dan juga yang jauh lebih penting juga adalah mudzakarah, mutala'ah. Paham? Mutala'ah dua orang, kalau jelas mutala'ah ala sifati fa'ala yufa'ilu, jelas untuk limutawat limutawaati tsnaini fa aktar, kan kalau belajar amthilah tasrifiyahnya kan gitu. Berarti dua orang lebih. Muzakarah itu dua orang lebih, enggak bisa satu orang. Paham? Dua orang musyawarah, diskusi, belajar jadi ustaz. Ya, tiga orang, satu mimpin baca, dua orang menyimak, nanti gantian menjelaskan. Tanya apa yang kurang paham, apa yang tidak difahami. Habis itu mutala'ah sendiri-sendiri tapi tetap dalam kelompok baca. Ada yang tidak dipahami tak? Hanya paham. Nah, jangan banyakin majelis, tetapi banyakin majelis. Ya. Qala ba'duhum, faedah yang kedua, sebagian ulama berkata, al ilmu mahawahus sadar, la mahawahus sadar. Ilmu itu yang ada di dada, bukan yang ada di tulisan. Ilmu itu yang ada di dada, bukan yang ada di tulisan. Paham kamu maksudnya? Hah? Paham? Ilmu itu yang ada di dada, bukan yang ada di tulisan. Menunjukkan arti ilmu itu yang dihafal, bukan hanya yang di kitab. Paham ya? Di dalam riwayat yang lain disebutkan, al-ilmu fil qalbi la fil kitabi. Ya. Al-ilmu fil qalb la fil kitab. Al-ilmu fil qalbi la fil kitabi. Ilmu itu di hati, bukan di kitab. Maksudnya apa? Ilmu itu dihafalkan, dibaca. Bukan hanya sekedar beli kitab lalu enggak dipahami, enggak dihafal. Karena kalau orang kalau sudah dihafal, ilmu itu masuknya ke dada. Paham? Bukan ke otak doang, bukan, ke dada. Diamalkan. Di dalam riwayat lain juga disebutkan, al-ilmu fi sudur la fi sutur. Ya. Ilmu itu artinya sama, al-ilmu fi sudur, sadar. Ilmu itu di dada-dada, la fi sutur, bukan yang ada di tulisan. Paham? Jadi ilmu itu dihafalkan. Jadi misalnya kamu belajar Fawaidul Mukhtaroh nih. Kamu belajar Fawaidul Mukhtaroh, habis ini kamu hafalkan. Kalau belum mampu yang panjang-panjang, paling enggak yang pendek-pendek kayak ini. Ya, al-ilmu fi sudur la fi sutur, al-ilmu mahawahus sadar la mahawahus satar. Dihafal. Jadi suatu saat kamu tausiah, ceramah, kamu nasihati orang atau kamu ngajar, kamu langsung nyebutkan gitu loh. Ilmunya langsung keluar semua. Paham? Dan juga apa? Apa? Enggak. Dan juga apa istilahnya? Tadi apa itu lupa lah. Ya pokoknya ala kulihal banyak menghafal sehingga keluar ilmunya semua. Paham? Ketika ditanya orang, ustazah, apa hukumnya ini? Karena udah pernah menghafal langsung sebutkan. Oh hukumnya boleh. Di dalam kitab ini disebutkan boleh. Paham? Oh hukumnya tidak boleh. Ulama ini dalam kitab ini menyebutkan demikian. Paham kamu? Gini. Nanti masa ditanya orang, ustazah, ini batal apa tidak wudu? Ini membatalkan salat apa tidak? Ya Allah lupa nah, tunggu bentar ya, nah balik ke rumah dulu ambil kitab. Wah selari orangnya. Iya kan? Mau begitu, kan malu. Kecuali masalah-masalah yang dakik, masalah yang apa namanya, yang sangat mendetail lah, yang sekiranya belum tentu semua santri itu paham. Mungkin makgul, yang hanya didapati kitab-kitab. Tapi kalau masalah-masalah sepele, masih harus lihat kitab lagi, lupa lagi, itu udah terlaluan. Paham ya? Jadi harus banyak menghafal. Dan nanti juga di samping yang menguatkan hafalan itu nanti akan kita sebutkan sebentar lagi. Adab-adab dalam majelis ilmu, adab sama syekh, adab sama guru, itu juga membantu dalam menguatkan hafalan. Paham ya? Dua. Faedah yang ketiga. Faedatun. Ada sebuah faedah. Alin Imam Ali karramallahu wajhah. Diriwayatkan dari Imam Ali karramallahu wajhah. Kenapa Imam Ali pakai julukan karramallahu wajhah? Tidak pernah melihat langit. Terus kedua, tidak pernah apa? Tidak pernah menyembah berhala. Yang ketiga, tidak pernah melihat auratnya sendiri. Ya, auratnya sendiri tidak pernah dilihat. Ketika buang hajat tidak pernah lihat bawah. Jadi cebok ke atas. Tentunya berat. Tapi kalau kalau kamu mau ngikut bisa, paham ya? Jadi taat. Makanya para habaib itu, habaib-habaib salaf, habaib kibar itu, mereka hatta di kamar mandi mereka enggak buka aurat. Mereka ada baju khusus, bekemban kata umpamanya anak. Ya, itu. Kenapa? Enggak mau auratnya kebuka, enggak mau melihat auratnya. Jadi mandi tetap pakai sarung khusus mandi, tutup gitu mandi. Biasa, paham? Orang Pontianak jangankan kamar mandi, tapi pakai telanjang. Iya tidak, kan? Tengok rusungnya kapuas tu, pekoloh tu, tak malu gitu. Maren nak Tanjung Saleh, alhamdulillah Tanjung Saleh rata-rata kenal anak semua, sering buka pengajian sana kan, ada pengajian sana, pakai kapal. Jangan bangga ni, biasa laki-laki kampung, kita tidak boleh nyalahin. Mandi cuma pakai gitu doang. Bicara kolo doang kan. Padahal mak-mak di depan. Apa? Gitu. Pas dia ngelihat ada anak, anak gak di belakang. Pas ada anak, malu dia. Langsung nyebur dia. Langsung kepalanya nemu. Mak Habib, anak gak tahu ada Habib. Jadi dia malu buka aurat karena ada anak. Bukan karena ada Allah. Paham? Kalau ada ibu-ibu gak malu. Bangga. Malam gini-gini. Imam Ali gak pernah lihat auratnya sendiri. Qala, beliau berkata, salatun yazidna fil hafid wa yuhibbanal balagham. Ada tiga perkara yang bisa menambahkan hafalan, menguatkan hafalan, dan menghilangkan dahak. Karena dahak itu bisa menyebabkan lupa. Dahak itu. Pertama, siwak. Ini siwak. Karena juga lupa bahwa siwak. Ada siwak enggak? Siapa yang enggak punya siwak? Yang enggak punya siwak. Yang punya siwak siapa? Tunjukin. Yang sampai angkat tangan pas sana suruh tunjukin, enggak ada. Yang ada siwak? Hah? Sikama. Yalah kuliah adalah. Siwak itu bisa menyebabkan kuatnya hafalan. Terus pandangannya tajam juga. Paham? Biasanya yang min-min itu bertambah terus. Yang min itu bertambah. Ini yang kacamata-kacamata. Paham? Bertambah. Caranya enggak bertambah bagaimana? Siwak. Oh, enggak. Ana ini baru-baru min. Tahun 2010-an minnya. Enggak, bukan dari kecil, bukan. Dari 2010 sampai sekarang enggak pernah ganti kaca. Min 1 terus. Paham? Dan anak di rumah di pondok jarang lepas. Paling mau jalan aja karena buram kan, takut nabrak nanti. Kalau nabrak truk sih enggak apa-apalah. Kalau nabrak anak orang kan berabe nanti kecantol nih. Cantol ganti rugi. Itu bisa termasuk manfaat siwak. Paham? Dan juga kalau min 1 itu mas, operasi masih murah. Murah paling berapa juta. Kalau ada min 3, min 4 oh takban. 50-60 juta itu operasinya. Sesegap itu operasi mata ratusan juta. Itu sih siwak. Juga banyak kan faedah siwak di dalam kitab takrirat itu kan ada, atau mukhtasar di kitab al-aham. Itu memudahkan sakaratul maut di antaranya, memudahkan sakaratul maut. Aroma mulut wangi, bersih, memutihkan gigi sudah jelas, menguatkan gusi sudah jelas. Orang yang sering siwak enggak bakalan ompong masa tuanya. Paham? Masa tuanya enggak bakalan ompong. Dan juga menambah aura. Aura wajah. Sisi akhirat sudah jelas. Sisi akhirat menambahkan pahala. Ya. As-salatu bisiwaki khair apa? Afdal minas-salat bighairi siwak sab'ina maratan. Au kama qala. Salat dengan siwak itu lebih afdal 70 kali lipat daripada salat tanpa siwak. Itu akhirat. Lalu tadi memudahkan sakaratul maut. Ya. Memudahkan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat. Dunianya jadi menguatkan hafalan, memutihkan gigi, menguatkan gusi, menambah aura. Yang muka buguk-buguk lacok, siwak. Insyaallah cantik dah. Paham? Terus juga menambah wibawa. Dulu ada peperangan di zaman sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika melawan Romawi. Ya, padahal Romawi itu jumlahnya 10.000 sampai 100.000. Jumlah kaum muslimin sedikit. Tapi ketika bertemu, wah Romawi ini udah sedikit diketawain. Ketika perang memulai, pas dilihat dari dekat, kan jauh kan, berani. Tambah dekat, pas jelas kelihatan muslimin, takut Romawinya. Langsung lari, tunggang langgang. Padahal jumlah mereka banyak. Ditanya sama pemimpin perangnya. Kenapa kamu lari? Padahal tadi pas perang kamu semangat, lihat musuh sedikit kok kamu lari. Pak Komandan, serem kami ngelawan kaum muslimin. Kenapa? Lihat aja di mulutnya kayu semua. Kayu aja dimakan, apalagi kami manusia. Padahal sih siwak ya. Tapi ikut siwak. Biasa kan ditaruh di gigi. Dilihat sama orang Romawi, aduh kayu aja dimakan. Hebat nih orang Islam ini. Padahal sih siwak. Ya. Terus yang kedua itu siwak ya. Banyaklah menambahkan aura cantik, angin. Juga banyak ya, ana lupa bisa lihat di takrirat banyak ini. Ada di YouTube ana itu pembahasan tentang siwak. Setengah jam lebih. Saum, puasa, itu download kan sekarang banyak. YouTube Go itu bisa download. Jadi dikit 10 MB atau suaranya doang. Saya dengerin dapat faedah. Saum, puasa. Puasa itu juga menambah hafalan. Diet itu puasa orang, tapi yang benar, puasa yang benar, sahurnya yang benar, bukanya yang benar. Ini tada orang Pontianak. Mau puasa ini sahur nasi 3 bakul. Sehari tak makan ni wek tadi. Susunya 2 liter, minumnya luar biasa. Buka puasa, Allah, gorengan 20. Lemak semua itu. Gorengan, kurma 10 masuk sak biji-biji bang. Habis tu gorengan. Habis gorengan pisang. Apalah kue-kue. Udah ntar solat maghrib. Habis solat maghrib tambah lagi nasi. Ya. Nasi habis tarawih pun tak tergila-gila. Cari tarawih yang 8 rakaat. Kenapa? Padahal dia yakin 20 rakaat. Tak kuat beb 20 rakaat beb. Perut dah bencit dah. Habis tarawih sikat lagi. Cari dia apa yang ada ni. Ada gorengan sisa sikat. Minum es beliwar kan khas Ramadan. nom. Kan kenyang ini tuh. Tada bikin Indomie. Tada ke warung, ngumpul. Ya Allah, ini bukan puasa. Tambah gemuk kayak gitu. Iya. Apa Wib kata puasa diet? Ya kamu gimana? Kan sahur aja 3 bakul nanti. Jam 2 bangun, jam 3 makan. Mau imsak makan lagi. 5 menit mau azan minum dulu. Energen enggak ada. Puasa yang benar menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diet kamu. Paham? Diet sehat. Wa qiraatul Quran dan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Paham? Alam mau tanya. Mana ini? Yang wajah-wajahnya nampak soleha-soleha ini. Yang bercahaya-bercahaya. Ente, ini yang meliputi. Dari jidatnya udah kelihatan kan? Ana mau nanya. Kamu udah berapa tahun mondok? Ini kamu? Hah? 3. 3 tahun. 3 tahun kamu mondok di sini. Berapa kali khatam Al-Quran? Berapa? Belum pernah. Sekali. Dua kali. Kalau benar tinggal bu. Sekali. Dua kali. Dua kali. Tiga tahun dua kali. Itu di luar bulan Ramadan. Apa sama bulan Ramadan? Dua kali ya. Tiga tahun dua kali. Kamu berapa kali khatam Quran di sini berapa kali? Siapa? Masbuk. Masbuk. Hah? Puput. Siapa namanya? Puput apa pupuk? Berapa? Berapa kali khatam Quran? Sekali. Sekali doang. Dua kali? Belum. Tiga tahun sekali dua kali. Ana mau nanya, ada yang 30 kali khatam Quran? Berarti satu tahun 10 kali. Ramadan sama liburan, anggaplah 2 bulan. Ramadan sebulan, sebulannya dipotong liburan yang lain. Berarti sisa 10 bu. Satu tahun kan 12 bulan. Satu bulan satu kali khatam Al-Quran. Berarti satu tahun 10 juz. Tiga tahun 30 juz. Berarti 30 kali. Ya, ada yang khatam 30 kali. Satu bulan sekali doang. Berarti satu bulan kan rata-rata 30-31 ya. Masehinya loh. Berarti satu hari satu juz. Tidak ada yang bisa. 15 kali. Berarti 2 bulan sekali khatam Quran. 15 kali khatam Quran. Ada? Ada ya. 10 kali. Berarti setahun 3 kali. Ada? Ada juga. 5 kali. 5 kali dah ada. Selama 3 tahun mondok 5 kali khatam Quran. Ada? Tidak juga. 4 kali. 3. 3 lah. 3. Ini satu dua, yang tiga kali siapa angkat tangan? Anak kasih duit 10.000. Ya banyak banyak. Ya dompet agak tipis nih. Mana? Yang anu? Tiga kali. Ada enggak? Yang tiga kali khatam Quran. Wah, enggak jadi anu nih, enggak jadi istirahat nih. Siapa? Tiga kali khatam Quran. Kamu. Benar enggak? Bisa dibuktikan? Santri. Tidak pernah khatam Al-Quran. Ya apa ini? Piye to? Ana punya santri. Tiga hari sekali khatam Quran. Santri ana semuanya tiga hari sekali khatam Quran. Ngetik sana. Alhamdulillah. Karena mereka khusus tahfidz Quran. Tapi belajar agama, hari Kamis belajar nahu mereka. Belajar nahu sorof. Ya. 4 jam pelajaran, jam 3, jam keempat agama, jam 1, jam kedua khusus Al-Qur'an. Tajwid, tahsin, makhraj. Cantik-cantik suara mereka. Walaupun muka buruk-buruk, tapi suara cantik. Oh. Boleh dites. Boleh dites. Ada yang minimal 2 juz. Paham? Minimal 2 juz khatam Quran. Yang paling minimal santriannya 2 juz. Rata-rata juz 9, juz 10, 11, 12, 15. 20 juz ada. Paham? 15 juz. Cantik jadi imam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulutnya komat-kamit. 3 satu hari 10 juz. Jadi sebelum subuh tahajud, tahajud berjamaah. Walaupun tahajud enggak wajib berjamaah, mereka tahajud berjamaah, imamnya baca Al-Qur'an. Allahu akbar bareng. 5 lembar. Nah, setengah juz. Tahajudnya setengah juz. Habis subuh, habis itu nunggu subuh baca wiridul Fatih. Subuh habis subuh doa fajar, wiridul Latif biasa, wiridul Latif. Setengah juz berdiri, habis itu sejuz sendiri-sendiri. Berarti 2 juz pagi. Mau taklim 1 juz. Berapa? 3 juz. Terus jam 11 kailulah, tidur jam 11 mereka tidur. Kenapa? Jam 12 zuhur bangun sampai jam 1 1 juz lagi. Jadi 3 4 juz. Ah. 4 juz, 1 juz. Terus sore habis asar 3 juz. Berapa? 7 juz. Habis maghrib 1,5 juz. Berapa? 8,5 juz. 8 juz setengah. Jam 9 sampai jam 10 1,5 juz. 10 juz. Kurang soleh apa santriana? Satu hari 10 juz. Berarti Al-Qur'an berapa juz? 3 hari mereka khatam Al-Qur'an. Paham? 3 hari, 3 hari, 3 hari. Oh, enak pokoknya. Paham? Ada yang bisa? Bisa. Sudah ada yang sulit. Ini mereka kelompok-kelompok. Dua orang, dua orang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj. Ada namanya makhraj. Faedah membaca Al-Quran juga di samping menambah hafalan, menambah kekuatan hafal, menambah daya ingat, menambah pemahaman, bisa memberikan cahaya bagi yang sering membaca Al-Quran. Sehitam apapun muka dia, tapi kalau dia istiqomah membaca Al-Quran, anda muka sejuk ya. Ya. Ada hadis kan, hadis sahih. Man qara'a surat al-kahfi. Barang siapa yang selalu membaca surat al-kahfi setiap hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan kasih dia cahaya di wajahnya selama 2 minggu. Berturut-turut 2 minggu. Yang selalu membaca surat al-kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Sampai selesai 5 lembar bin 6 lembar itu akan dapat cahaya. Paham? Ini muka aku buruk web. Tetap dapat cahaya. Muka aku hitam legam web. Enak udah. Paham? Jadi tidak perlu pakai Wardah apa lagi? Anak taunya Wardah doang. Wardah apa? Bo make up itulah. Merah-merah sini, ungu, cemplangi pula muka. Pakai anu alis ini kan, pol gini. Alis asli di anu dicukur, habis itu coret pakai pensil. Dan ini orang stres ini. Dikasih alis malah dibuang. Kasih merah-merah, kasih bedak, biar cantik ya kan? Ini apa? Alis tu disisir, rambutnya tak disisir. Alis disisir, tebal bulu mata, ya. Gincu, 5 meter punya gincu. Dan tak perlu. Cukup kamu berwudu dan juga rajin baca Al-Quran, sering-sering melihat Al-Quran, wajah kamu akan cantik, akan bercahaya. Dan yang suka sama kamu orang-orang soleh. Kalau kamu tak pernah baca Al-Quran, tidak pernah zikir, tidak pernah ingat Allah, tidak pernah salawatan, iya kamu pakai make up, pakai apalah pokoknya jenis instana tidak tahu, tidak pernah pakai kan. Pakai itu, dan istri anak tidak pernah. Paling bedak aja ini, bedak. Tidak pernah, lipstick itu tidak pernah. Anak mau beliin. Biar cantik depan suaminya. Tidak mau, malah dia negur anak. Apa muka anak ini kurang cantik? Gitu. Oh cantik. Baca Al-Quran itu. Dan yang kalau pakai make up itu ya cantik, tapi yang suka sama kamu orang-orang yang enggak benar. Paham? Orang yang enggak benar, yang paling memandang kamu dengan penuh syahwat dan nafsu. Tapi kalau kamu biasa, tapi rajin baca Al-Quran, rajin zikir, salawat, yang suka sama kamu, orang-orang yang soleh, yang masya Allah, yang selalu menjaga kamu. Kamu pilih mana antara dua itu? Ya, orang soleh, orang bajingan. Rajin baca Al-Quran. Tidak mungkin orang soleh mau dapat orang yang tidak pernah baca Al-Quran, tidak mau. Ana aja tidak mau. Makanya, kalau pengen dapat orang yang rajin baca Al-Quran, mulai dari kamu sendiri, rajin baca Al-Quran. Selesai tausiahnya. Balik ke kita. Kita menghajari. Faedah yang keempat. Qala Sayyidina Imam Ali bin Hasan al-Attas. Hadith Ali bin Hasan al-Attas. Nafa'allah bihi. Allah SWT memberikan manfaat dengannya. Di dalam kitab Al-Atiyah Al-Haniyah. Ini kitab yang besar, kitab terkenal. Ini antara amalan yang bisa menambah daya ingat. Wal yakun mimman tattakhidhu dzikra. Hendaknya kau jadikan zikir. Minal asma'il lati turitsuka hifdzal ulum. Dari asma'ul husna. Allati turitsuka hifdzal ulum. Yang bisa memberikanmu hifdzal ulum, mudah menghafal ilmu. Hendaknya kamu jadikan zikir dari asma'ul husna yang bisa memberikanmu hifdzul ulum, mudah menghafal ilmu-ilmu, wa fahma ma'aniha, dan memahami makna-maknanya, wa nutqa bi gharaibiha, dan nutuk mengucapkan bi gharaibiha, rahasia-rahasianya ilmu maksudnya. Nih, jadi dapat 3 kaidah. Menghafal, memahami, dan mengungkap rahasia-rahasia ilmu. Rahasia ilmu tuh kayak tadi. Bahas tentang apa yang faedah ketiga tadi tuh? Siwak, kuasa, qiraatul Quran, kita melebar kemana-mana ya. Wallahu a'lam, ana sendiri kok bisa ngomong gitu. Tapi benar, ada kitabnya. Anda ngomong gini ada sumbernya, Anda ngomong ini ada sumbernya. Jadi ilmu yang kita dapat di kitab-kitab lain nyambung. Masuk ke sini. Ini maksudnya di sini. Paham? Hadanil asmani. 2 asma ini, yaitu ya mubdi ya kha, al mubdi al khaliq. Ini. Jadi baca 2 asma ini. Kenapa? Coba tadi enggak ada. Wa aqallu ma tadhkuru bihima, paling sedikit dibaca bihima dengan 2 nama itu, paling sedikit kau membacanya dengan nama itu kullayaum, setiap hari tapi ya, paling sedikit kau membacanya kullayaum setiap hari mi'ata marrah, 100 kali itu minimal 100 kali, wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan paling banyaknya, paling banyak bebas. Dan tidak ada batasan paling banyaknya. Jadi apa namanya? Minimal 100, maksimal bebas terserah. Pokok minimal 100. Wa dzalika antakul, dan dengan cara engkau mengucapkan ya mubdi ya kha. Ya mubdi ya khaliq, ya mubdi ya khaliq, ya mubdi ya khaliq, ya mubdi ya khaliq. Tasbih itu yang normal 99. Tambah 1. Paham? Itu tasbih digital, paham? Yang ana ada tambahan dari guru ana, ijazah ini, sesegah baru habis subuh. Paham? Habis subuh baca, habis wirdul latif ngapain di sini? Ngaji Al-Qur'an. Belum ngaji bacalah paling 5 menit. Paham? Atau habis ngaji boleh. Habis enggak? Ngaji itu ya mubdi ya khaliq, ya mubdi ya khaliq, ya mubdi ya khaliq, ya mubdi ya khaliq. Jangan tergopoh-gopoh, ya khaliq, ya khaliq, ya khaliq. Akhirnya belepotan. Santai aja, ya mubdi ya khaliq, ya mubdi ya khaliq. 100 kah? Insyaallah Allah akan berikan 3 tadi. Apa? Mudah menghafal ilmu, mudah memahami makna ilmu, dan juga mudah membeberkan rahasia ilmu. Diamalkan dulu. Dulu kita ngamalkan. Ana tambah. Ya mubdi, ya khaliq, ya kafi, ya ghani. Ana tambah. Ya kafi, ya ghani itu untuk memudahkan, apa namanya, dilancarkan rezeki. Paham? Ana ndak kerja. Rezeki orang tua lagi. Sian, kita mondok. Orang tua yang cari duit kan. Untuk kamu itu. Dapat, ya kafi, ya ghani. Ya, tapi ana bisa. Ana lupa apa, ana udah jarang ngamalin. Dulu ya waktu mondok. Ya mubdi, ya khaliq, ya kafi, ya ghani. Lebih baik bisa aja dah. Ya mubdi, ya khaliq 100 kali habis itu ya kafi, ya ghani. Ya kafi, ya ghani, ya kafi, ya ghani, ya kafi, ya ghani. Atau ya fattah, ya razak, ya kafi, ya ya. Ya mubdi, ya khaliq 100 kali. Ya fattah, ya razak, ya kafi, ya ghani. Ya fattah, ya razak, ya kafi, ya ghani. Ya fattah, ya razak, ya kafi, ya ghani. Itu membuka pintu rezeki. Jadi orang tua kamu, insyaAllah hari itu dimurahkan rezeki. Baca di subuh. Sian, bapak kamu tuh nyari duit. Kamu sih tidak tahu nyari duit. Dijemur setengah jam aja udah kalut. Sini ada takzir jemur. Sian, Allah lama. Siapa ustazah yang paling garang itu? Ustazah Sri. Iya wajar, muka amanan dulu. Di daluan. Lama menang ustazah ini. Kumi panas ustazah hitam. Ya. Kamu setengah jam loh hitam. Sama ana juga takzir santri ana suruh jemur sambil ngaji. Takrir kamu luar, jemur nah. Orang tua kita loh berapa jam loh berjemur. Tidak pernah ngelur. Lama panas tidak ada. Nah, ini kamu doain biar rezekinya lancar. Fahim tum. Uang rezekinya juga buat kamu. Apa dah bapak kamu dapat rezeki lalu foya-foya gitu. Kan tidak. Rezekinya buat ngasih makan emak kamu, paling buat orang tua tuh makan aja. Mereka yang penting bisa makan ala kadarnya. Lauk ikan asin lah. Selebihnya buat anak mondok, buat jajan, buat kitab, biar kamunya enak belajar. Mereka itu yang penting bisa makan, bisa bayar listrik, bisa bayar air, itu doang. Enggak ada mau beli HP S8. Kalau mereka mau bisa. Ya, HP S8 berapa sih? 10 juta. Tinggal kredit 10 bulan. 1 bulan 1 juta. Enggak makan kamu. Bisa mereka. Mau beli rumah mewah bisa. Mereka semua enggak ngelakuin. Buat kah? Jadi jangan kamu kecewakan apa namanya? Harapan orang tua kah? Paham? Faedah berikutnya yang kelima. Terlalu banyak cerita ini. Qala Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Habib Ali bin Hasan Al-Attas berkata, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nah, ini juga di antara amalan. Idza aradta an-nawm, kalau kamu mau tidur, faqra, bacalah inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima wal fulki allati tajri fil bahr, sampai ayat akhir, ayat terakhir. Ini ada lupa ayatnya. Jadi satu ayat. Surah Al-Baqarah ayat 164. Kamu lihat Al-Qur'an nanti. Paham? Dibaca kalau mau tidur. Fa inna fiha manafi'a katsiratan. Ayat itu, karena ayat itu mempunyai manfaat yang banyak. Nanti lihat di Al-Qur'an ayat Al-Baqarah 164. Minha di antaranya annaha tu'inuka 'ala hifdzil Qur'an. Ya. Membantumu, bahasanya ayat itu akan membantumu untuk menghafal Al-Qur'an. Ayat itu akan membantumu untuk menghafal Al-Qur'an. Wa annaka la tansa ma hafidhahu min dzalik. Dan kamu tidak akan lupa dari apa yang kamu hafalkan. Dan kamu tidak akan pernah lupa dari apa yang kamu hafalkan. Tidak akan lupa. Enak enggak? Ngafal tapi enggak lupa lu. Baca ayat ini. Paham? Terus falazimha kulama aratannum, maka lazimilah, istiqomahilah setiap kali kamu mau tidur, fi ayyi waqtin kana bilailin aw nahar. Oh, setiap anu berarti setiap tidur. Di setiap waktu, malam maupun siang. Berarti idza aratannum yang awal itu apabila kamu mau tidur, bukan tidur malam, setiap mau tidur. Mau tidur siang dan tidur subuh ya. Tidak bagus tidur habis subuh itu. Tidur kalau mau tidur pagi setelah muncul waktu duha. Kalau udah ngantuk betul udah. kecuali malamnya mutola'ah sampai jam 3 subuh, atau terlalu banyak tahajud, atau terlalu banyak tarik, atau harisma malam, tidak makruh. Tapi kalau malam dah tidur puas, habis subuh tidur lagi, okay, ya. Nah ini setiap mau tidur baca ayat tadi, insyaallah akan dimudahkan untuk menghafal. Faham? Jelas? Fa'idatun yang keenam ini juga. Sayyidina Arif Billah, dari Sayyidina Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini waliullah. Beliau tawadhu. Di antara kisah beliau yang luar biasa, ketika ada pengajian, beliau ini gurunya Habib Ahmad bin Hasan Al-Tawfiyah. Banyak habib-habib kibar. Yeah. Jadi ketika ada pengajian besar, biasa kan habib-habib kibar itu di panggung. Ya. Yeah. Beliau enggak mau. Beliau datang, orang enggak kenal, masyhur orang ini. Hanya dikenal oleh beberapa kalangan saja. Dan kebetulan Sahibul Hajat waktu itu ada kandang kuda paling belakang. Sehingga beliau ditaruh sama orang di dekat kandang kuda. Padahal Habib Hasan Al-Bahar sendalnya aja ditendang-tendang sama orang. Akhirnya beliau ambil sendang, duduk di atas sendalnya sendiri. Duduk di dekat kandang kuda. Orang enggak tahu, ditaruh saja. Akhirnya pada bingung hadirin, mana Habib Hasan Al-Bahar nih? Kok tumben enggak datang, biasanya datang. Dicari-cari ternyata duduk di sebelah kandang kuda. Tanya, "Bro, Beb, kok duduk di sini? Ayo naik panggung sama kita." "Oh, enggak, ana sudah ditaruh sama seksi tamu di sini ya, sudah ana duduknya di sini. Enggak usah di depan, nanti di depan." "Oh, jangan." Ya di panggung murid beliau semua, ya enggak sopan kan. Akhirnya karena Habib Hasan Al-Bahar enggak mau, kandang kuda tadi, akhirnya semua ulama yang ada di panggung turun semuanya, dan tempat yang diduduki oleh Habib Hasan Al-Bahar, kandang kuda tadi, menjadi panggung utama. Paham? Karena Habib Hasan bin Saleh Al-Hadha min syiddati tawadu'i. Paham itu? Jadi ulama itu, janganlah kamu sombong. Mentang-mentang ustazah harus di panggung, mentang-mentang Habib besar harus di panggung. Paham? Jadi utamakan adab. Jangan merasa, aduh, tidak ada yang melihat saya. Karena kan muncul hati seperti itu. Namanya penyakit hati. Kita ini jarang belajar Ihya Ulumuddin, belajar tasawuf itu jarang. Jadi wajar muncul. Padahal anak ini ustazah. Ya, ustazah Fani dari Putus Dibawa gitu. Kok anak enggak ditaruh di panggung ya? Kok enggak ada yang kenal anak? Yang kecil lagi. Man tawadha'a rafa'ahul. Faham? Waduh. Bilang, oh anak wajar di sini. Karena anak orang biasa. Yang duduk di panggung orang masya Allah semuanya. Ana di panggung juga ngapain? Tambah jelek-jelek aja. Paham? Ana datang sini pengen lihat orang-orang yang di panggung. Jadi kok kita di bawah, kita bisa melihat orang yang ada di panggung. Orang-orang soleh semuanya. Tapi kalau di panggung, kita melihat hadirin. Orang soleh juga. Tapi insya Allah lebih soleh yang di panggung. Orang ulama-ulama semua. Jadi mending kita di bawah. Di bawah bisa melihat yang di panggung. Orang soleh semua. Ya, tambah berkah. Lebih enak malah duduk bawah. Karena kalau hadir maulid tuh di bawah, belakang, kadang ke tengah-tengah dekat televisi deh, diam-diam, kadang gitu. Nah, nanti ada yang melihat lo taruh panggung, ana udah PW di sini ente anu, udah ana di sini aja, nanti bisa ganggu acara. Paham? Lebih enak dapat nasi lagi. Ya, jadi bagiin konsumsi, nasi ambil, apas mau pulang, ada panitia yang lihat, suruh masuk, masuk lagi, ana makan lagi. Lu enggak malu Habib, ini beda. Berkah makanan tamu. Karena juga pengen dapat baroh. Berkah yang tamu nanti makan maksudnya kebuli ya. Kambing, anak pengen juga. Jadi dapat dua nasi. Nasi kotak, nasi kebuli. Kalau duduk di atas, enggak dapat nasi kotak ya. Paham? Nah, ini dia Habib cerita daripada Habib Hasan bin Saleh Al-Nafallabi. Beliau berkata, ifahmil ilmi wal amali bihi wa adami nisyanihi, untuk memahami ilmu, wal amali bihi dan mengamalkan ilmu, untuk memahami ilmu, wal amali bihi dan untuk mengamalkan ilmu, wa adami nisyanihi dan agar tidak lupa dengan ilmu. Taraddud hadza du'a, Nah, kau ulang-ulangi doa ini. Paham? Kau ulang-ulangi doa ini. Jadi untuk paham ilmu, amal, jangan lupa. Kamu ini harus dihafalkan ya. Ini doa penting. Allahumma, nanti diganti jamak aja. Ini kan Allahumma ini jadi Allahumma in inna. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil qarabin. Allahumma in aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil ya arhamar. Besolat baca. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina. Oh, ini baca ya. Setiap mau ta'lim dibaca kan? Betul. Betul ini. Ini dari Habib Hasan bin Soleh Al Bahar. Jadi kamu sudah tahu doa tadi itu dari Habib Hasan bin Soleh Al Bahar. Fahim tum? Masa baca doa enggak tahu yang ngarang. Jadi sekarang sudah tahu. Ya, Manhajus Sawi. Ini Manhajus Sawi bagus loh. Tahu kamu Manhajus Sawi? Karangan siapa? Siapa yang tahu? Habib Manhajus Sawi? Karangan siapa? Karangan dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Bagus. Kau pelajari ajib. Paham? Sama seperti Fawaidul Mukhtar, cuman cakupannya lebih luas lagi. Paham ya? Itu bagus dipelajari. Sama Haji Sawi. Atau beli toko maju ada. Baca. Ada terjemahannya dua jilid. Paham? Dulu anak jual, sekarang dia enggak. Sebel gitu. Belilah. Yang klik-klik sama duit itu beli kitab. Paham? Jajan boleh jajan, tapi dibatasi. 10 ribu, 5 ribu jajan, 5 ribu untuk nabung beli kitab. Nah, kalau bisa semuanya untuk beli kitab. Makan ala kadarnya aja di pondok itu. Gak usah jajan-jajan. Nanti udah sukses, jajan datang sendiri. Paham? Mau jajan apa wes, tak karepmu wes. Terserah udah. Paham? Nabung, belum bisa beli kitab sekaligus nabung. Bisa. Kalau nah, jangan nabung beli HP. Ini nabung beli HP buat main Mobile Legend. Perempuan main Mobile Legend. Ya. Atau tak main apa, karena yang sekarang ngetren Mobile Legend-nya. Pokoknya gitulah. Nabung buat beli kitab HP nanti. Anak HP berapa tahun? Dari tahun 2014 sampai sekarang belum pernah ganti. Note 4. Yang penting bisa nelpon, bisa WhatsApp, bisa anu, masih bagus. Paham? Bagus apa? Beli kitab, beli kitab. Udah rusak baru ganti. Rusak baru ganti. Bukan enggak mau beli, enggak bisa beli. Paham? Bisa. Samsung Note berapa? Note 8 cuma 13 juta. Kredit tahun bisa. Tahun sejuta bayar. Tahun apa? Sebulan juta bisa. Tapi mending enggak beli kitab. Lihat. Yang penting bisa nelpon, bisa WhatsApp, bisa Instagram, Facebook, ngedit video, selesai. Apa? Mau beli Samsung 8 sama juga. WhatsApp, YouTube, ya, apa bedanya? Yang penting sinyalnya. Oh, di pondok WiFi kok. Ya. Cari pondok WiFi kalau pakai ini agak lelet. Anu lebih lancar mungkin. Di luar mana? Yang penting kan Telkomsel lancar. Ya, sama aja. Itu apa kita? Yang penting kona'a itu menerima apa adanya selama masih bisa dipakai. Oke, apa ada yang dikasih oleh Allah itu? Ya udah itu yang kita pakai. Kamu hidup bakal kaya seperti itu. Hidup ini kalau untuk kebutuhan kita, untuk memenuhi hidup kita, cukup semua. Apa yang Allah berikan untuk memenuhi hidup kita, cukup. Kamu jangan pernah takut. Jangan pernah takut miskin. Jangan pernah takut kelaparan. Allah SWT akan kasih. Tapi dengan catatan, untuk memenuhi hidup kita. Tapi sebanyak apapun yang Allah kasih kepada kamu, untuk memenuhi gaya hidup, gak bakalan cukup. Beda loh ya. Kalau yang pertama tadi, memenuhi hidup. Kalau yang ini memenuhi gaya hidup. Allah kasih. Oh, ini keluar apa namanya Note 8. Berapa bulan lagi? Keluar Note 9. Duit lagi. Iya kan? Ini keluar Samsung S8. Nanti Samsung S9. 3 bulan lagi S10. Beli lagi, enggak bakal lanjut. Cukup beli motor Nmax. Keren-keren Nmax nih. Enggak puas, dimodif kayak robot. Enggak puas, baru selesai modif keluar motor baru lagi. Iya. Apa Xmax misalnya. Enggak bakalan cukup. Kalau untuk memenuhi gaya hidup. Kalau untuk hidup pakai baju yang 100.000 cukup. Yang penting enggak gatal, ya. Yang penting bagus, ya harus bagus, tapi enggak sampai jutaan lah. 200.000, 300.000 gamis cukup sudah. Ada rezeki beli, enggak ada tabung. Tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup, beli gamis free top 1 juta lebih. Beli gamis perempuan 3 juta lebih. Ya enggak bakalan cukup. Kalau untuk gaya hidup, paham. Jadi untuk hidup pasti cukup. Termasuk makan. Makan ya, dikasih Allah ikan asin. Ya makan ikan asin. Tapi kalau untuk gaya hidup, mana makan harus pizza. Piringnya harus yang gede, kayak orang kaya. Ada lilinnya. Ya enggak bakalan cukup. Paham. Ada foto, ada bunga mawar. Anu. Ya, itu faedah ke-6. Faedah ke-7, kembali ke kitab. Faedatun, ada sebuah faedah. Li adamin nisyani aidon. Sama, agar tidak lupa juga. Agar tidak lupa. Anil Habib Al-Arif Billah. Ini riwayat dari Habib Al-Arif Billah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini amalan dari Habib Ali Al-Habsyi. Sahibul Mau. Kira atau qawli ta'ala. Membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Qauli sanakuraka fala tansa. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an nahwa sanakuraka fala wa yukarriru sab'an, diulang-ulang 7 kali. Sanakuraka tanpa nafas. Tulis tanpa nafas. Sanukriuka falatansa, sanukriuka falatansa, sanukriuka falatansa, sanukriuka falatansa, sanukriuka falatansa, sanukriuka falatansa, sanukriuka falatansa. Lihat talik bawahnya, summa yutimu baqiyatu. Kemudian selesaikan sampai se. Sanukriuka falatansa illa ma syaa Allah. Sampai suhbi Ibrahim. Kapan mau tidur? Setiap mau tidur. Dibaca. Itu. Pilihlah salah satu. Mau baca yang mana? Paham? Ya mubdi ya khaliq. Kalau bisa semuanya, semuanya. Ya mubdi ya khaliq. Atau inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Atau sabbih isma rabbikal a'la. Doa tadi. Ini kan? Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil qurabin. Ya Rabbu. Ya Karim. Pilih salah satunya. Faedah yang ke-8. Kalau Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf, Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf berkata radhiyallahu anhu, fi ma yahsulu bil fatah qariban hadza du'a. Yang bisa mendapatkan futuh dengan cepat, itu doa ini. Ini mendapatkan futuh ini. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umuri kulliha wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu. Ya fatah ya alim iftah aliyya fathan qariban. Jadi baca, Allahumma ya Allah, yang di tangannya, bukan tangan Allah maksudnya, di kekuasaan Allah. Ya Allah, yang di kekuasaanmu, maqalidul umur kulliha. Semua perkara itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pusatnya semua perkara. Wa ilahi yarjul amru kulluhu. Dan kepada Allah juga segala perkara itu kembali. Ya fattah ya alim, iftah alaiya fatun kariba. Ya fattah ya alim. Wahai zat yang pembuka, pemberi futuh, ya Ali memang mengetahui. Iftah alaiya, bukakan kepadaku fathan qaribah, futuh dengan cepat. Diqadril mustata' sebisanya. Baca sehari sekali, baca berkali-kali juga boleh. Paham? Jadi sebisanya. Juga. Baca juga. Ini yang selalu anda baca. Allahumma inni as'aluka futuh. Apa enggak? Allahumma inni as'aluka futuh wal funuh war rusuf wasarahatil jisdi war ruh wa taubatan nasuh. Enggak apa? Enggak pernah dengar? harus dijual nih, biar dapat duit. Allahumma inni as'alakal futuh wal funuh wal rusuh wasarahat di sidi warruh wa taubatan nasuh. Jadi dibaca setiap di sholat dapat futuh dari Allah subhanahu. Ada spidol, spidol yang di sini ada. Jadi itu doa, Allahumma inni ya Allah aku minta kepada-Mu futuh wal funu war rusuk wasalah al sir war ruh wa taubatan nasuh. Setiap habis salat dibaca, insyaallah akan dapat futuh. Paham? Dihafalkan. Yang kesembilan, faedah yang kesembilan, idza waqafa talibul ilm ala faedatin. Apabila seorang penuntut ilmu mendapati faedah, apabila seorang penuntut ilmu mendapati faedah, wa arada hifdhaha dan ingin menghafalnya, wa taqyidaha dan mencatatnya, dan ingin menghafal ilmu dan mencatatnya, wa lam tahdur ladaihi duwatun wala qalamun, tetapi dia tidak mempunyai buku ataupun pulpen. Ini termasuk adab ya. Tetapi dia tidak mempunyai buku atau pulpen, falyaktubha, maka tulislah faedah tersebut, biusbu'ihi dengan jari-jarinya, maka tulislah faedah-faedah tersebut, biusbu'ihi dengan jari-jarinya, ala kafihi di atas telapak tangannya, au zira'ihi, zira' itu ini, apa ini? Apa bahasa Indonesia? Lengan, atau lengan, jadi tulis. Ini hadza minal adab, daripada adab agar seseorang itu tasyik, semangat, antusias di dalam menuntut ilmu, itu harus dicatat. Disebutkan dalam kitab Manhajus Sawi halaman 226 dan yang semisal pula dalam kitab Tadkirun Nas halaman 208. Wallahu a'lam bishawab.